Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma zilna fi babi inna wa akhwatiha. Akhadna amsi syurut i'mali inna wa akhwatiha. Wa ma syurutuh. Inda alin alla taktari nabi bimal harfiyah amadha tusamma hadihima inda abazain mazaidah kafah wahal fi dhalika al-istithna. Mada istafna laita. Nah. Wahadihi ma alati tusamma zaidah al-kafah. Mada faidatuha. Inda Zakaria. La faedatu idkhali ma huna. Limadha nudkhil ma ba'da inna wa akhawatiha. Naam. Itu hayyid. Dukhula hadhihi al-ahruf ala al-jumal. Ya, karena kalau tidak ada ma, bisa masuk ke jumlah. Kalau inna wa akhwatiha khusus masuk pada isim. Naam. Ketika menginginkan untuk bisa masuk pada jumlah, butuh ma zaidah. Tapi, dia berakibat amalan dari inna dan akhwatnya hilang. Terhalangi oleh ma tersebut. Kecuali kemarin laita. Nah, kita baca belum? Nah. Qala Ibnu Hisyam rahimahullahu taala wa istathna minha laita. Fa innaha takunu baqiyatan ma'a ma 'ala ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Fala yuqal laita maqama zaidun. Naam tadi. Naam muhayyi'ah fungsi ma muhayyi'ah li dukhul hadhihi al-ahruf 'ala al-jumal. Tayyib yang dimaksud adalah jumlah fi'liyah. Karena asalnya inna dan akhwatnya masuk pada apa? Jumlah ismiyah, mubtada khabar. Sehingga mubtada menjadi isimnya dan khabar menjadi khabarnya. Nah, laita dikecualikan. Kenapa? Fa innaha takunu baqiyatan ma'a ma 'ala ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Karena laita ini tetap bersama dengan ma di atas kekhususannya dengan jumlah ismiyah. Jadi walaupun ditambahkan ma, tidak mengubah kondisi laita yang khusus masuk pada jumlah ismiyah. Tetap tidak bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Nah, istithna ini hadza madhhabu Sibawai wa nasabahu Ibnu Ashur ila al-Akhfash wa wafaqahu fi an-nisbati ilayhi Abu Hayyan wa zada nisbatuhu aidan ila al-Qarra wa qala wasahahu aktsaru ashabina wa dhahaba az-Zajjaj ila annahu yajuzu al-i'malu fil jami'. Istitsna mazhab Sibawaih dan yang lainnya. Kemudian yang lainnya seperti Zajjaj mengatakan boleh kedua-duanya, yaitu i'mal fil jami'. Haka innama Zaidan qa'imun. Jadi tetap beramal pada selain Laita juga. Seperti ini. Innama Zaidan qa'imun. Wa yuqasu fil baqi. Wa wafaqahu Zamakhshari wa ibn Malik wa naqalahu an ibn Sarraj. Wa dhahab Az-Zajjaj ila jawazi dhalika fi Laita wa la'alla wa ka'anna duna inna wa anna walakinna wa 'azahu sahibul basit ila al-akhfash wa akhtarahu ibnu abi rabi' wa nasabahu ibnu usfur ila anna abi bakr ibn sarraj faqasu wa nasabahu ibnu usfur ila abi bakr ibn sarraj faqasu 'ala laita ashbaha akhawatiha biha. Jadi yang dikiaskan kepada Laita ini yaitu apa? Akhwat yang paling mirip dengan Laita. Berarti apa? Wahuma la'alla wa ka'anna. Itu saja. Wa dhalika annahuma ghayra, na'am, ghayyara ma'nal ibtida. Ghayyara. Keduanya tersebut mengubah makna ibtida bima ahdasa fil kalami min makna tashbihi wa tarajji kama uhdisa fil kalami makna tamanni. Daripada Laita yang memang apa, dia menjadi asal bahwasanya tetap walaupun kemasukan ma dia beramal. Sebagian ikhwan memukul rata tayyib seperti Zajjaj ini, dan sebagian lain menetapkan sebagian saja. Kawasan yang bisa beramal seperti Laita dalam kondisi tersebut hanya yang persis dari sisi makna, yaitu la'alla dan ka'anna. Karena keduanya mengubah makna ibtida dengan apa yang dia bah dia wujudkan dalam kalimat dia apa munculkan di dalam kalam yang berupa makna tasbih dan tarajji. Tayyib. Sebagaimana pada Laita dimunculkan makna tamanni. Makanya hampir sama la'alla dan ka'anna dengan Laita. Sehingga disamakan. Tapi beramal dalam masalah dengan apa pendapat mazhab yang masyhur itu lebih mudah. Naam, lebih mudah bahwasanya pengecualian pada Laita saja. Baik. Kita lanjutkan. Wa istathna minha laisa fa innaha takunu baqiyatan ma'a al-ikhtisasiha bil jumlah. Dia tetap ada bersama dengan ma. Walaupun ada ma di situ tetap bisa beramal. Alasannya disebutkan di sini. Fala yuqalu laita ma qama zaidun. Walidhalika abqa 'amalaha wa ajazu fiha al-ihmala hamlan 'ala akhawatiha. Pada contoh yang dilarang laitama qama zaidun. Kenapa tidak boleh? Berarti apa jawaban mudahnya? Kenapa tidak boleh, Arin? Kenapa tidak boleh laitama qama zaidun? Nah, karena ini jumlah fi'liyah, sedangkan laita tidak masuk pada jumlah fi'liyah. Qala Abu Hayyan, waqaftu ala kitabin ta'lifi Tahir al-Qazwini fi an-Nahw. Dzakara fihi anna laita ma taliha al-jumlatu fi'liyah. Falaqalahu Abu Ja'far as-Saffar 'an al-Basriyyin. Lakinna al-Akhfasha 'ala si'atihim bihi qala innahu lam yusma' qattu laita ma yaqumu Zaidun. Jadi ada khilaf pada penukilan, ikhwan. Nah, cuman akhfash. Nah, dengan luasnya hafalan dia dan dari sisi lughah mengatakan tidak pernah didengar. Cuman ada penetapan dari Tahir al-Qazwini. Wa amma qawluhu falaita dafa'ta al-hamma 'anni sa'atan fabitna 'ala ma khayyalat na'imai bali. فهو مخرج على حد الاسم للضرورة سواء كان ضمير الشأن أو ضمير المخاطب أي فليته فليت الشأن أو فليتك. Jadi enggak boleh falaita dafa'ta al-hamma langsung. Tayyib. Dan ini asalnya yang kita pakai. Bahasanya laita khusus masuk pada jumlah ismiyah. Walaupun sebagian menukilkan, tapi ini penukilan yang butuh apa dikuatkan lagi. Kenapa? Karena para imah yang lain dari huffaz lughah tidak menetapkan. Tayyib. Falidzalika abqaw 'amalaha istishaban lil asli hatta qila bi wujubi nukila dzalika 'anil farra. Ya, karena itulah, yaitu karena khusus masuk pada jumlah ismiyah, maka para ulama lughah juga Arab membiarkan laita tetap pada amalannya. Apa dalilnya? Istishab lil asal, karena ini hukum asalnya. Sampai-sampai sebagiannya mengatakan tentang wajibnya. Tayyib. Wa ajazu fiha al-ihmal hamlan ala akhwatiha. Kemungkinan yang kedua boleh juga apa? Ihmal. Walaupun ketika kemasukan ma dia apa? Seperti yang lainnya. Tidak beramal. Dan dikiaskan kepada akhwatnya. Wa lidha'fiha biittisali ma biha. Alasan yang kedua dikarenakan lemahnya laita ketika bergandengan dengan ma. Waqad ruwiya bil wajhaini qawlu sya'ir qalat ala laytama hadzal hamam lana ila hamamatina aw nisfuhu faqadi. Ini kalau dibaca dengan apa? Ihmal atau amal. Ini kalau laytama hadzal hamam lana, kita amalkan atau kita ihmalkan? Apa ya? Ihmal. Tayyib. Sehingga hadzal hamamu di sini apa? Tidak terkena amalan laita. Dan diriwayatkan yang kedua, ala laita ma hadzal hamama lana ila hamamatina aw nisfahu faqadi. Tayyib. Dan dari sisi lughah makna bain al-lughah faqadi qad huna ismu fi'lin bimakna yakfi au ismun bimakna kafin au bimakna au di sini au nisfahu ya, bima'na al-waw, jadi wa ila hamamatina wa nisfahu. Al-ma'na yahkin nabidah an imra'atin annaha ra'at sirban min al-hamami yatir. Nabidah, penyair ini menghikayakan tentang seorang wanita yang melihat sekelompok burung dara yang terbang. Kemudian apa? Fatamannat an yakuna laha hadha, an yakuna laha hadha wa nisfu. Dan dia berangan-angan untuk bisa memiliki burung-burung dara itu dan ditambah setengahnya lagi. Berarti ingin yang dia lihat ditambah setengahnya dari yang dia lihat. Taib faidha hasalalaha dhanika faqad kafaha wa agnaha. Maka apabila dia mendapatkan hal tersebut yang dia angan-angankan, maka sungguh itu telah cukup baginya. Nah, syahidnya biraf ilhamam wa nasbih pada laitama hadal hamamu atau hadal hamama. Tayyib, a'rim, apa saya ini? Nah, ini diingat ala harfu istiftah wa tanmi. Nah, mabniin ala sukun lam halal hamin al i'rab. Idak tubirat maka apa? Nah, bukan ada pilihan, kenapa? Karena dalam bacanya pun ada dua bentuk, ya, hadzal hamamu atau hadzal hamama. Jadi kalau hadzal hamamu, tayyib, di sini ada isim laitanya tidak? Tidak. Jadi kita i'rab sebagai mubtada. Nah, kalau hadzal hamama baru namza ini sebagai apa? Menduduki kedudukan sebagai isim laita. Nah, berarti perhatikan pada nisfahu atau nisfuhu. Ma'tufun ala ismil isyarah hadha ini. Fayajuzu fihi raf' bi'tibari ma kafa. Ini kalau kafa berarti laita ma hadzal hamamu au nisfuhu, ya tidak? Au nisfuhu. Dan au di sini bermakna apa tadi? Bermakna waw. Kemudian kalau sebagai mazaidah dalam artian dia tetap membiarkan laita beramal, berarti laita hadzal hamama au nisfahu. Baik. Nah, الشاهد فيه جواز إعمال ليت المتصلة بها ما وعدم إعمالها لأن البيت روي بالوجهين berarti boleh kedua-duanya beramal atau tidak beramal. طيب قال رحمه الله تعالى وقولي ما الحرفية احتراز من ما الاسمية فإنها لا تبطل عملها. Jadi yang membatalkan amalan inna wa akhwatiha adalah ma harfiyah, atau kita katakan ma zaidah kafa. Sedangkan ma ismiyah maka tidak membatalkan amalannya. Wa dzalika kaqaulihi ta'ala innama sana'u kaidu sahir. Innama sana'u kaidu sahir. Fama huna ismun bima'na alladhi. Berarti innal ladzi sana'u kaidu sahir. Ini jelas berarti i'rabnya bagaimana Arin? Nah. Nah, ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inah. Jumlah sona'u silah mausul la mahala lahu min al-i'rab wal 'a'id. Innal ladzi sona'u mahdhuf takdiruhu huwa, ya kan? Innal ladzi sona'u hu. Naam. Kaidu sahir. Naam, kaidu sahir khabar. Khabar apa? Khabar inna. Naam, kaidu sahir khabar inna mutafaddal ilayh. Baik. Nah, fama huna isman bi makna alladhi wa huwa fi mawdhi'i nasbin bi inna wa sana'u silah wa la'id mahdhuf. وكيد ساحر الخبر أي خبر إن والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر. طيب dan Ibn Hisham juga naam kebobolan pada pembahasan yang lalu. Naam seharusnya itu adalah apa? Ma ismiyah, tapi beliau apa? Menganggapnya ma harfiyah di bait bait yang mana yang awal-awal kemarin. Nah, walakinnama yuqda fasawfa yakunu, ya kan? Wallah ma faraktukum qaliyan lakum walakinnama yuqda fasawfa yakunu. Berarti ma di sini juga apa? Ma ismiyah atau harfiyah? Ma ismiyah bi makna ladzi. Sehingga keliru Ibnu Hisham meletakkan bait tersebut di sini. Nah, قال شيخنا أبو بلال حفظه الله تعالى وقراءة رفع كيد ساحر هي قراءة العامة ففيها وجهان من الإعراب. الوجه الأول ما ذكره المؤلف والثاني ما مصدرية. والمصدر المؤول في محل نصب اسم إن كيد خبر أي inna sin'ahum, ya inna sin'ahum kaidu sahir. Sebenarnya perbuatan mereka itu adalah tipu daya penyihir. Ini sebagai ma sebagai apa? Ma masdariyah. Yang pertama ma ma ismiyah mausulah, ya tidak. Kemudian yang kedua ma masdariyah. Berarti innama sana'u kaitu sahih ditakwilkan menjadi masdar. Nam sin'ah. Inna sin'ahum kaitu sahir. Wa qara'a Mujahid wa Humaid wa Zaid ibn Ali kaita bin nasmi ala annahu maf'ul sana'u. Innama sana'u kaitu sahir. Wa ma za'idah kafah li amali inna. Berarti di sini sebagai harf, ya kan, untuk bacaan atau qiraah Mujahid. Innama sana'u kaida sahirin. Berarti ma di sini za'idah kafah untuk bisa memasukkan inna pada jumlah fi'liyah. Taib. Qala wa afrada wa ufrida sahir ingkana al-murad bihi jama'ah. Nah, wa ufrida sahir wa ingkana al-muradu bihi jama'ah. Disebutkan secara mufrad sahir di sini walaupun yang diinginkan jama'ah. Qala Zamakhsyari li anna al-qasda fi hadzal kalami ila ma'na al-jinsiyah la ila ma'na al-adad. Falau jumi'a la khuyila anna al-maqsuda huwa al-adad. Nah, jadi disebutkan sahir di sini dalam bentuk mufrad padahal maknanya jamaah. Karena apa? Tujuan dalam kalam adalah apa? Makna jenisnya, yaitu tipu daya para penyihir, yaitu jenis orang-orang ahli sihir, bukan jumlah. Seandainya disebutkan secara jamak maka akan dihayalkan bahwasanya maksudnya jumlah tertentu. Baik. Jadi ketika kita mengartikan pun ya diartikan jamak innal ladzi sana'uhu kaitu sahir. Sebenarnya yang mereka perbuat itu adalah tipu daya para penyihir. Baik. Nah, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari inna wa akhwatiha dan syaratnya serta pengecualiannya. Nah, setelahnya in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah wa hukmuha ka in al-maqsurah mukhaffafah. Ini masih apa? Masih berhubungan dengan apa? Laitama, ya. Maka dikatakan oleh Ibn Hisham dalam syarah makna hadza annahu kama yajuzul i'mal wal ihmal fi laitama kadzalika yajuzu fi in al-maqsurah. Nah, ini ya fi ini al-maqsurah idza khuffifat. Nah, in hamzahnya di kasrah di sini. Kaqaunika in Zaidun la muntaliqun wa in Zaidan muntaliqun wal arjahu al-ihmal aksa laita. Kalau laita yang rajih apa? Diamalkan. Tapi boleh untuk apa? Untuk ihmal. Tapi untuk in mukhaffafah min ats-tsaqilah di sini apa yang lebih rajih adalah ihmal. Berarti in Zaidun la muntaliqun. Bermakna inna juga bermakna taukid. Tayyib. Fal i'malu istishaban lil asli wal ihmalu li zawazil ikhtisas. Ini alasannya. Kalau diamalkan maka pada kondisi asal, kalau ihmal karena hilangnya kekhususan. Wa mahallu jawazil i'mali wal ihmal in waliyaha ismun. Ini dua pilihan itu kalau setelah in adalah isim. Fa in waliyaha fi'lun fal wajibu ihmaluha. Tapi kalau setelah in mukhaffafa ini fi'il maka wajib ihmal. Wa la yajuzu idda'ul i'mal bi idmari dhamir. Enggak boleh. Naam klaim i'mal dengan apa? Dengan adanya dhamir yang disembunyikan. Wala yaliha minal af'ali ghaliban illa an-nasikh lil ibtida'. Dan tidak setelahnya fi'il-fi'il pada mayoritasnya kecuali apa? Nasikh lil ibtida'. Qala ta'ala wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladziina hadallah. Naam. In kana di sini in, asalnya inna. Berarti memiliki makna, dari sisi makna taukidnya masih ada. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Berarti apa? Ini tidak taukid. Sungguhnya mereka itu hampir-hampir, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan engkau dengan apa, mata-mata mereka. Ini dalam penerjemahan juga penting, kan? Wa in wajadna aktsarahum la fasikin. Berarti bermakna taukid juga, sungguh kami dapati kebanyakan mereka fasik. Wa inna dhunnuka la minal kadzibin. Wa aktsaru ma yakunu hadzan nasikhu madiyan. Nah, jadi setelah in, ya biasanya apa? Fi'il-fi'il nasikh kana. Naam. Wa syartun nasikh kaunuhu ghairu nafin kalaisa. Syarat nasikh ini bukan apa? Bukan nafi. Ya, tidak memiliki makna nafi seperti laisa. Ini kan nafi. Wa ghairu manfiin kazala. In mazala, tidak bisa. Naam. Demikian pula makana, in makana, tidak boleh. Wa ghairu silatin kama dama. Berarti ya kebanyakan kana dan khok dan tasarufnya. Wa qala an yaliha ghairun nasih, dan sedikit. Nah, untuk apa setelahnya itu selain fi'il nasih? Kaqaulihi shallat yaminuka in qatalta la muslima halat 'alaika 'uqubatul muta'ammidi. Shallat bi fathi shin ikhbarun wa ma'nahu du'a. Naam, semoga tangan kananmu lumpuh jika engkau membunuh muslim. In qatalta, di sini in bukan jika, deh. In qatalta musliman berarti apa? In mukhaffafah minas thaqilah. Fil abam yuqalu shullat yaminuhu tushallu wa shullat ala ma lam yusamma fa'iluhu lughatun radiah. Naam, kalau shullat lughah yang rendah, tapi shallat dengan apa? Dengan bentuk mabni ma'ruf. Wa nahu in yazinuka li nafsika wa in yushinuka naam li hayyihi. In naam yazinuka li nafsik, jika dia menghias-hiasimu maka untuk dirimu. Tapi kalau naam dia sungguhnya in yazinuka li nafsik, sungguhnya dia menghias-hiasi engkau untuk dirimu dan memperburuk, ya untuk apa, lihayihi, untuk naam keburukan atau penyimpangan yang ada pada dirinya. Syahidnya apa? Jarang. Nah, setelah in itu berupa apa? Berupa fi'il selain nasikh. Nah, ada penelitian, insyaAllah kita ambil pertemuan berikutnya. Subhanallah.